kita duk berpakat dengan orang yang tak pernah ada sultan, yang tak anggap Raja Melayu ni sultan mereka. Sebab negara mereka cuma ada maharaja. Di negara asal mereka cuma ada dinasti Ming, dinasti King, dinasti Zhong, Zhong, Zeng, Zhong, semuanya ada. Bila mereka main ke tanah Melayu ni, mereka tak anggap raja-raja Melayu ni sultan mereka. Itu masalah dia. Datuk mereka nak, Datuk Seri mereka nak, Tan Sri Pingat mereka nak. Tapi nak bertuankan kepada Raja Melayu, mereka tak mau. Yang ni yang jadi masalah pada kita ni, tuan-tuan. Mereka tak ada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bila kita berkawan dengan mereka, akhirnya raja kita pun kita hina. Sedangkan disebutkan tadi dalam hadis, haram menghina raja-raja itu. Selagi mana tidak disuruhnya membuat perkara-perkara yang diharamkan. Menghina raja dan pemerintah-pemerintah di tegah syarak. Apa sebabnya? Kata ulama, adalah sebab dilarang syarak menghina raja-raja dan pemerintah-pemerintah. Kerana apabila dihina akan dia, niscaya jadilah hina dan leceh pada pandangan di mata orang. Malu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok Perdana Menteri Itali tu. Patah retak hidung sikit, patah gigi, berdarah, kena balung dengan replika patung gereja. Berapa hari dia tak keluar dalam paper? Berapa hari duduk nyorok sekarang? Malu dia, rakyat pukul dia. Dia pemerintah. Walaupun dia Kristian. Nampak tak jatuh martabat? Kalau dia letak jawatan. Letak jawatan. Sebab dia pemerintah. Itu baru dicederakan muka dia. Kalau dicederakan, dicederakan maruah diri dia. Takkah tercedera maruah diri dia? Nak mari nak resmikan sidang DUN, orang duk tengkar, duk cekak, bercekak pinggang, bergaduh, tolok-tolok. 3 jam, 4 jam, raja duk tunggu. Bila apa nak baik, aku nak resmi. Gini aku nak balik, aku nak tidur. Takkan hena seorang raja diperlakukan sedemikian. Kemudian, bila dah jadi hena, niscaya jadi hena dan leceh pada pandangan orang ramai. Dengan sebab itulah orang boleh blokkan dia. Tulis dalam blok dia, maki hamun pada dia. Dan apabila jadi hina dan leceh di mata orang, hilanglah hebatnya. Niscaya hilanglah hebatnya. Maka jikalau seseorang raja itu berdiri dengan tiada hebat, jadilah harimau, laksana harimau menjadi kucing. Tak ada siapa lagi nak pandang hebat, dipandangnya macam kucing, rimau ni. Sungguh pun ada siung dan kuku yang tajam, yakni ada kekuasaan yang keras dan lulus, tetapi tiada siapa takut dan tiada siapa silu akan hukumnya. Jadi sungguhlah. Nak buat perarakan, buat saja lah. Tak ada siapa berani lah nak petikan. Jadi hena lah. Jadi tak ada dah kuku. Dan katanya, tiada siapa endah apa katanya. Tiada siapa takut kepadanya. Tiada siapa silu hukumnya. Dan tiada siapa endah apa katanya dan sebagainya. Daripada kehinaan, fitnah dan karut yang boleh jadi daripada yang demikian. Lama-lama tidak siapa lagi hormat kepada kita. Dengan sebab raja pun sudah berani orang hormat, maka rakyat di bawahnya pun tak ada siapa nak hormat. Ya tuan-tuan, kita bersyukur. Kita ni masih lagi ada raja-raja yang duk jaga. Walaupun taklah jaga sepenuhnya, tapi jadi payung kita. Cuba tengok negara-negara yang sudah hilang rajanya, apa jadi pada bangsanya. Di India, raja-raja Islam sudah habis kuasanya. Ditukar kepada sistem yang lain. Dulu raja di India juga raja hebat. Maharaja sana, maharaja sini. Datang kerajaan British, dia buangnya kerajaan beraja. Apa jadi kepada nasib umat Islam di India sekarang? Begitulah 1946 bila British nak buat Malayan Union. Nak buangnya kekuasaan raja-raja. Apa jadi kalau dah berlaku? Jadi kita bersyukur tuan-tuan. Baliklah kita mempertahankan balik hak kita orang Islam. Dengan berpolitik secara Islam, berkerajaan secara Islam dan menyokong Islam. Maka kedudukan itu akan menyelamatkan kita daripada kemusnahan yang berlaku. Baik, insyaAllah pada kuliah yang akan datang, kita akan baca bab ke-43 membicarakan perkara yang menjadi ke atas khalifah-khalifah. Ya, berapa lama yang akan berlakunya kerajaan berkhalifah. Hari ini saya banyak tengok di belakang-belakang kereta orang ya, membicarakan tentang khalifah. Stiker-stiker di belakang. Khalifah-khalifah. Ke arah perjuangan menuju satu khalifah. Jadi kita akan huraikan apa maksud khalifah. Jadi yang mana ada stiker di belakang kereta dia tu khalifah, khalifah tu bulan empat tu nama. Baca hadis Nabi, apa maksud khalifah. Jangan duk tulis stiker di belakang, duk pelakat orang khalifah, kita pun khalifah. Tapi kita tak faham apa maksud khalifah yang dibawa oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam.